السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat yang sampai pada bab sekarang, bab salam, tentang syarat-syarat sah subuh akad salam yang kita baca dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni', yang sampai kepada syarat kedua, di mana syarat pertama sebelumnya adalah indibatu sifatihi, artinya sifatnya bisa ditentukan dengan menyebutkan klasifikasinya, ya, atau spesifikasinya. Sekarang syarat yang kedua, taqra syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, ath-thani dhikru al-jinsi wan-naw'i wa kulli wasfin yakhtalifu bihi ath-thamanu dhahira. Syarat yang kedua yaitu menyebutkan jenis dari setiap sifat yang Syarat yang kedua, jazakallahu khair, menyebutkan jenis dan naw'. Ini istilah, ini istilah para ulama ahli mantik ilmu logika yang sering digunakan oleh para fuqaha, yaitu ada jenis, ada naw'. Jenis sesuatu yang umum, di bawahnya naw', di bawahnya wa'al ain mu'ayyan. Umumnya kita mengatakan biji, biji-bijian. Biji-bijian ada beras, ada jagung, ada apa lagi? Ada gandum. Itu biji-bijian. Kalau buah-buahan sangat banyak. Ya. Kemudian di bawahnya naw', yang tadi nama jenis. Kita kata biji-bijian jenis. Di bawahnya naw'. Naw'nya umpamanya gandum, beras. Ini naw'. Naw' ini di bawahnya ada lagi ain tertentu, umpamanya berasnya beras Cianjur atau beras Lamos atau beras Rojolele, ini namanya bil ain. Ya, maka di dalam akad salam saya beli biji-bijian, umpamanya biji-bijian banyak, ada beras, ada gandum, ada jagung, dan lain-lain yang bijinya dimakan. Ya. Maka harus naw'nya juga disebutkan. Beras. Ya. Beras di bawahnya juga disebutkan karena beras banyak. Beras apa yang mau Anda pesan? Yang mau akan melakukan akad salam. Umpamanya beras Rojolele. Ini yang dimaksud dengan dzikrul jinsi wan naw', dan ini mesti. Kalau dia sekedar mengatakan saya beli biji-bijian, maka tidak sah akadnya. Atau saya nih uang 110 juta, saya pesan beras 30 ton, saya terima tahun depan. Juga tidak sah, karena jenis beras banyak dan berbeda harganya. Ya. Ini yang dimaksud dengan dzikrul jinsi munawi. Terus wa kulli wasfin yakhtalifu bihi thamanu dhahira, dan setiap sifat yang membedakan harga secara zahirnya. Ya. Apa lagi yang butuh disebutkan selain jenis dan naw'nya? Adalah setiap sifat yang membedakan harga. Umumnya kalau biji-bijian tadi, beras, beras tingkat patahnya berapa? Kan biasanya tertulis kalau di goni besar itu tingkat patahnya sekian, 0, sekian umpamanya. Ya. Kalau umpamanya buah-buahan, saya pesan buah-buahan 1 ton, nih uang 10 juta saya terima buah-buahnya tahun depan tanggal sekian. Nah, di rumah saya atau di tempat X umpamanya. Buah yang mana? Banyak, ada mangga, ada salak, nanas, pepaya, jambu, banyak buah-buahan, apel, ya. Harus disebutkan nawanya. Mangga umpamanya. Ya. Mangga sifat yang membedakan harganya, mangga juga banyak nawanya. Ada yang harum manis, ada yang golek, ada mangga apa lagi ya? Indramayu, dan banyak jenis, banyak nawanya. Kemudian biasanya yang sudah itu juga ada grade-nya lagi. Sekilo 2 biji umpamanya, atau 2 kilo 3 biji umpamanya, atau grade-nya A atau B. Yang penting harus jelas yang bedakan harganya. Ya, kalau tidak akan terjadi gharar, akan ribut nanti. Ya, dia serahkan, dia bilang saya beli mangga. Ini uang 10 juta saya terima tahun depan tanggal sekian, tanggal sekian. Diserahkannya mangga yang murah apa harganya, jenisnya? Mangga apa ya? Mangga dua. Mangga dua mahal. Anggap umpamanya mangga Indramayu di bawah harga harum manis umpamanya. Ya. Pada waktunya diserahkan dia mangga Indramayu. Tentu kan ribut. Ya, akhi. Harga segitu biasanya untuk harga harum manis, dan saya maksud saya harum manis, enggak mungkin saya pengen Indramayu karena pasarnya sedikit atau akan saya buat ini atau sebut itu. Atau yang lebih tinggi harga umpamanya mangga Gedong umpamanya. Ya, Gedong kan tinggi harganya. Kalau di, saya ingat waktu di Saudi itu namanya Alfonso, diekspor ke sana ya, betul. Diekspor ke harga sampai ke Riyadh. Kita makan itu harganya per kilonya sekitar di atas 10 real. Alfonso umpamanya. Diserahkannya harum manis yang dia bilang maksudnya adalah mangga Gedong atau mangga Alfonso. Ya, maka kan ribut jadinya. Dan walaupun sudah disebutkan dia harum manis, diserahkannya yang sekilonya 5 atau 6 kan kecil-kecil berarti yang harum manisnya. Grade-nya di bawah grade A, enggak umpamanya grade stones bawahnya grade B umpamanya. Dibilang maksud saya grade A. Enggak, grade B kata yang si penjual. Maka yang menyebabkan as-saman zahiran berbeda itu dijelaskan. Ya. Terus wa hadatsatihi wa qidamihi. Dan dari si baru atau lamanya. Iya. Kalau umpamanya beras yang bisa disimpan bertahun-tahun, emas bisa disimpan 2 sampai 3 tahun. Saya itu di Saudi masih umpamanya tahun 2009 itu masih ada beras yang tahun hasil panen tahun 2003, 2004, 2005. Ada. Sedangkan tempat penyimpanannya bagus kering, sehingga beras bisa tahan 4-5 tahun. Ya, masya Allah. Itu harus disebutkan. Ini panen baru atau panen sebelumnya. Kalau kurma umpamanya panen tahun ini atau tahun kemarin. Ya, karena itu akan membedakan harga. Semakin panennya semakin lama, semakin rendah harganya. ولا يصح شرط الأرداء أو الأجود والأجود بل جيد وردي dan tidak sah syarat الأرداء yang paling buruk atau yang paling bagus. Ya, tetapi akan tetapi baik dan buruk. Buruk. Ya. Kemudian dia mensyaratkan, kata dia, saya beli yang paling buruk. Saya beli namanya beras kualitas yang paling rendah. Ya, tujuannya untuk apa? Wallahu a'lam, tapi dia mungkin bisnisnya itu. Atau dibilang saya beli beras Rojo Lele kualitas yang paling tinggi. Ini kata muallif termasuk gharar. Karena mengatakan yang paling enggak bisa. Standarnya apa? Setiap sesuatu yang Anda katakan yang paling, ada lagi di atasnya yang paling, yang lebih dari itu. Tetapi boleh disyaratkan jayyid wa radi. Namanya dia mengatakan kualitasnya ya yang grade-nya A atau B atau yang di bawahnya C umpamanya. Ya. Seperti itu. Fa in jaa bima syarata aw ajwada minhu min nu'i, maka apabila dia hadirkan dengan syarat, dengan apa yang disyaratkan atau yang lebih baik dari itu, dari si nau'nya, walau qabla mahillihi wala darara fi qabdih, walaupun sebelum mahillih tempat waktunya, walau sebelum waktunya, maka tidak ada dan tidak ada dan tidak ada kemudaratan untuk menerimanya, maka lazim akhdahu, lazim untuk diambil. Ya, baik. Bila si penjual pada waktu ini syaratkan, dia mengatakan tadi saya beli umpamanya mangga X, ya, mangga harum manis, kemudian grade-nya A, ya, 2 kilo 3 biji, ya, serah terimanya tanggal umpamanya 1 Januari 2019. Pada tanggal 20 Desember dia serahkan pada waktunya, ya, maju dari waktunya, atau yang dia bawa lebih bagus daripada disyaratkan. Grade-nya tadi kata dia 1 kilo 3 biji, atau 1 kilo 2 biji. Kemudian yang datang adalah yang diserahkan 2 kilo 3 biji. Kan berarti lebih bagus grade-nya, kan lebih besar-besar. Ya. Lebih bagus. Atau sebelum waktunya. Tadi dia minta Desember, Januari, di pertengahan Desember sudah diserahkannya. Tapi dengan syarat la darara fi qabdihi, dengan syarat pada waktu itu kalau dia terima dia tidak memudaratkan. Umpamanya dia memang ingin di awal Januari tersebut, karena umpamanya di bulan Desember masih ada stok dia, umpamanya dia buat jus kaleng atau dalam apa botol, ya, memang perusahaannya bikin jus. Dia memang ingin di awal Januari, perkiraan di waktu itu stok sudah berkurang banyak, dan karena itu dia minta di awal Januari. Kalau di pertengahan Desember, Desember masih banyak stoknya, dia terima akan memudaratkan dia. Ini belum akan memudaratkan pemasarannya, menyusahkan dia pemasarannya. Kalau tidak ada mudarat, lazimahu akhzuhu, wajib diambil oleh si pemesan atau pembeli. Jelas ini tadi? Dia membawa yang lebih baik, ya, atau sebelum waktunya, ya, maka wajib diambil. Wallah ta'ala, cukup senakira. Baik, jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian syarat kedua dari akad salam yang dijelaskan oleh Ustaz. Dan untuk memperluas pembahasan, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin mendapatkan syarat atau penjelasan lebih terkait dengan bab ini, atau yang bisa di analogikan tentunya dengan akad jual beli secara kontemporer, silakan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami terima dulu via telepon, silakan. Baik, di 0218236543 kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi. Taib, ahlan Asmawi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya seputar warisan Pak Ustadz. Sebelum ibu mertua saya menikah dengan bapak mertua saya itu, beliau diberikan sebidang tanah, katakanlah 1 hektar. Oleh kakek mertua saya berarti. Ya. Nah, kemudian setelah itu ibu mertua saya meninggal dunia terlebih dahulu, mempunyai tiga anak, yang pertama perempuan satu, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Satu sedangkan laki-laki, dua perempuan. Laki-laki, ya. Sedangkan yang laki-laki itu meninggal dunia sebelum ibu mertua kami wafat. Jadi anak yang sebentar, kedua laki-laki itu wafat duluan daripada ibu mertua kami. Sebentar Pak Asmawi. Berarti ketika ibu mertua Anda wafat, ya, anaknya cuma dua anak perempuan. Betul. Ya udah, itu yang dapat, anak laki-laki tidak dapat. Nah, tetapi persoalannya suami beliau masih hidup pada waktu masih itu. Masih insya Allah. Suaminya nah, juga dapat. Dapat. Nah, tapi bapak mertua kami atau suami mertua ibu itu mintanya kan saudara itu mempunyai anak laki-laki atau cucunya lah katakanlah. Saudara, laki-laki. Maaf sebentar Pak Asmawi. Iya. Yang perempuan tadi namanya siapa? Ibu mertua itu namanya siapa? Ibu mertua atau anaknya? Ibu mertua yang mertua nama siapa? Oh gitu, Ibu Sri. Ibu Sri wafat. Iya. Pada saat dia wafat, suami masih hidup. Masih. Kemudian dua anak perempuan. Betul. Bapak ibu dari Ibu Sri masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal dua-duanya. Iya, berarti suami dapat seperempat. Iya. Kemudian dua anak perempuan dapat dua per tiga. Dua per tiga. Sebentar dulu. 4, 3, 12 3 kemudian 4, 2, 8 sisa 1. Jadi untuk suami dapat 3 per 12, 3 per 12, anak perempuan masing-masing 4 per 12, 4 per 12, ada sisa 1 per 12. Ini diberikan kepada ashabah yang terdekat dari Ibu Sri ini. Ibu Sri punya saudara masih laki-laki, punya saudara, satu perempuan. Saudari nama itu. Saudara, ya. Saudara laki-laki tidak ada? Tidak ada. Bisa dinamakan dengan ashabah ma'al ghair menurut jumhur para ulama, satu ini buat saudari perempuannya. 1 per 12. Oh gitu Pak. Seluruh hartanya, baik harta didapatkan sebelum menikah, setelah menikah, baik harta dapatkan dengan pencarian dia sendiri atau nafkah dari suami atau hibah, yang penting pada saat Ibu Sri wafat terdaftar bahwa harta itu adalah milik dia, maka seluruhnya dibagi seperti tadi. Oh, tidak hanya yang pemberian dari almarhum kakek itu. Semua harta dia, pemberian dari almarhum kakek tadi sudah diterima dia kan ya? Betul. Ya, itu berarti milik dia, juga dibagi 12. Mana lagi seluruh hartanya, ada rekening di atas nama dia, ada hibah dari suami, atau dia pernah bekerja atau berbisnis, semuanya dibagi 12. Kalau harta dari hasil bekerja berdua sama bapak mertua saya, katakanlah punya rumah harga 1 miliar. Terus? Ya, itu apa masuk juga pembagian? Berapa persen juga dari 1 miliar itu milik Sri? Ya, berdua, selama bekerja berdua sama-sama pegawai negeri, katakanlah. Ya, sebagai pegawai negeri, apakah gajinya sama? Mana yang lebih besar gajinya? Lebih besar ibu. Ibu Sri? Ya. Dan Ibu Sri tidak ada tanggung jawab nafkah dikeluargakan, karena dia istri. Iya, iya. Ya, berarti persentase di rumah itu lebih besar Ibu Sri daripada suaminya. Anggap mamanya persentasenya adalah 70-30. Suami ya. 30, Ibu Sri rahimahullah 70. Maka yang 70 tadi, yang 700 juta tadi dibagi 12. Suami juga dapat, dua anak perempuan dan satu saudari. Oh, begitu Ustaz. Ya. Cuma yang mohon maaf, yang sekarang terjadi itu, yang sekarang terjadi itu bapak saya ngotot itu anak dari saudara kami yang laki-laki yang meninggal dunia itu minta bagian juga. Akhirnya sawah yang satu hektar itu dibagi rata tiga-tiganya, Ustaz. Dibagi rata tidak, tapi kalau mau diberikan hadiah boleh. Itu dikatakan oleh Allah, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Pada saat pembagian waris ada anak yatim yang hadir, ya. Kemudian kerabat-kerabat yang lain hadir, kasihlah uang dengar. Tapi menjadi sama dengan yang lain, maka ini tentu butuh keikhlasan semuanya. Begitu, semua kan yang termudharatkan. Iya. Nah, dan satu lagi yang berkaitan itu, nah, kan sekarang Bapak itu tinggal di rumah yang bersama Ibu almarhum itu. Nah, sebelum Ibu wafat, memang rumah itu, ini rumah saya kasih ke anak saya yang masih ada umur, katakanlah yang laki, yang itu. Ini rumah miliknya katakanlah kakak saya itu yang enggak ada umur. Nah, itu gimana hukumnya sekarang? Yang enggak ada umur yang mana? Yang meninggal. Yang meninggal itu. Sudah. Rumahnya kami bertiga kan? Kami bertiga. Yang laki, yang perempuan alhamdulillah sudah punya rumah masing-masing. Cuma yang ditempati Bapak Ibu sekarang mau diberikan ke anak laki-laki yang sudah serah terima dengan yang meninggal itu atau iya. Belum? Gimana, Ustaz? Sudah serah terima dengan yang meninggal atau belum? Serah terimanya hanya secara lisan, Pak Ustaz. Dia ngomong tapi masih tinggal dia sama suaminya di situ. Betul. Ya, belum serah terima namanya. Oh. Paham. Kalau paham. Belum serah terima kemudian keburu wafat, iya. Maka tetap dibagi waris. Batal hibahnya. Seperti iya. Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah bahwasanya Abu Bakar mengatakan, "Ya bunayyati, wahai anak perempuanku. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku senangi mendapatkan manfaat dari diriku, karena engkau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu aku pernah memberikan kepadamu kebun kurma dengan penghasilan sebanyak 20 wasaq. Tapi engkau tidak menerimanya. Belum engkau terima. Dan sepertinya sekarang ajalku sudah menjadi dekat." Maka dia menjadi waris, engkau bagikanlah kepada ahli warisku yang lain. Tapi kalau sudah serah terima, si bapak, si suami dan istri tadi angkat kaki dari rumah yang dihibahkan kepada anak tadi, dan anak menguasai rumah tadi, ya, menjadi milik anak. Oh gitu Pak Ustaz. Iya ya, karena... Atau minimal balik nama sertifikat. Berarti menjadi sudah serah terima berarti namanya. Iya. Baik, ketika itu tidak dibagi waris lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Asmawi. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan. Di 0218236543. Di belakang Pak Asmawi, kami terima kembali. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Purbalingga. Silakan Ibu. Dikeraskan suaranya Ibu ya. Mau tanya tentang waris Ustaz. Silakan Ibu. Ayah meninggal. Sebentar Ibu. Kalau untuk waris jangan bilang ayah, bilang ini nanti repot saya membagikannya. Yang meninggal siapa namanya? Pak Hadi. Pak Haji. Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi wafat. Pak Hadi, Pak Hadi. Ya. Pak Hadi wafat. Iya. Meninggalkan terus, seorang istri. Pada saat dia wafat, istrinya hidup. Masih hidup semua. Istrinya lebih dari satu. Seorang istri. Tapi hidup. Istri, satu istri. Istrinya satu Ustaz. Ya, istri. Terus. Tiga orang anak laki-laki. Tiga anak laki-laki. Empat anak perempuan. depan, anak, perempuan. Bapak dan ibu dari Pak Hadi masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Sebelum Pak Hadi meninggal, mereka sudah meninggal? Sudah. Ya. Hanya ini saja yang dapat waris, istri. Terus, itu Ustaz. Nah, ini Ustaz, apa? Satu anak perempuan dari empat itu ada yang Nasrani. Anak perempuannya berarti tiga yang Muslim, karena yang non Muslim tidak dapat, tidak saling mewarisi. Pada saat padi wafat atau anaknya. Nah, pada saat mau dibagi, anak-anaknya udah ada yang meninggal, Ustaz. Yang meninggal diberikan kepada ahli warisnya. Makanya dalam mausalah waris jangan tunggu-tunggu. Secepatnya ketika seorang yang wafat tersebut. Begini Ustaz, itu yang anak laki-laki. Yang anak laki-laki yang pertama sudah cerai. Tidak mempunyai anak. Sebentar Ibu, anak laki-laki cerai apa maksudnya? Anak laki-lakinya itu yang bapaknya meninggal itu kan sudah menikah, Ustaz. Anak laki-laki atau anak yang perempuan? Tapi sudah cerai. Sebentar Ibu, pusing saya. Pada saat Pak Hadi wafat, Pak Hadi wafat tahun berapa? Pak Hadi wafat tahun 2003. Pada saat itu istrinya masih hidup. Masih hidup semua, Ustaz. Sebentar dulu, satu-satu. Satu istri masih hidup. Tiga anak laki-lakinya masih hidup. Masih. Tiga anak perempuannya yang Muslim masih hidup. Masih. Ya hanya ini yang dapat waris. Istri dapat 1/8, sisanya untuk 3 anak laki-laki kali 2, 6 tambah 3, 9. Bagi 9, 7 bagi 9, maka kemudian ya 8, 1, 7. 8 kali 9 berapa, Ustaz? 72. Maka dibagi 72 hartanya. Istri dapat 9/72. Anak laki-laki dapat masing-masing 14/72. Anak perempuan yang 3 yang muslimah masing-masing dapat 7/72. Jelas Ibu? Dibagi 72 hartanya. Ya, pertanyaan anak gini, Ustaz. Sebentar itu... dulu, itu jelaskan dulu, itu jelaskan dulu. Setelah itu istri dapat 9/72, 3 anak laki-laki 14/72, 3 anak perempuan masing-masing 7/72. Silakan pertanyaannya apa? Pertanyaan anak waktu ayah meninggal rumahnya ditempati seorang ibu. Ibu istri. Nah, setelah ibu. Iya, ibu istri. Ibu istri. Setelah ibu. Iya. Maksudnya istri Bapak Wahadi itu. Iya, Wahadi. Terus jadi harta warisan Bapak tidak langsung dibagi setelah ibu meninggal. Tetapi sekarang waktu mau dibagi ini, tiga anak laki-lakinya udah meninggal. Jadi tinggal tiga anak perempuan. Pertama, dibagi dulu semua harta Pak Wahdi. Jelas? Jelas, Ibu? Iya. Istri beliau dapat 9/72, kemudian masing-masing anak laki-laki dapat 14/72. Jelas? Ulangi surat yang laki-laki berapa, Ustaz? 14/72 masing-masing. 14/72. Yang perempuan masing-masing dapat 7/72. 7/72. Jelas? Oh iya, Ustaz. Pada saat Anda sekarang yang anak laki-laki kan sudah wafat, maka 14/72 itu berikan kepada ahli warisnya masing-masing. Pada saat istri dari Wahadi wafat, itu yang hidup cuma 3 anak perempuan kan ya? Iya. Nah, anak 3 perempuan dapat 2/3 dari harta istri 9/72 tadi, dan harta yang lainnya digabung. Paham? Tiga. Dua per tiga. Dua per tiga dari harta istri itu dibagikan kepada 3 anaknya. Sisanya sepertiga. Oh, ya. Sepertiga sisanya bapak dan ibu dari istri masih hidup atau tidak? Sudah meninggal, Ustaz. Sudah meninggal. Saudara, saudari dari istri masih hidup atau tidak? Sudah meninggal semua, Ustaz. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari istri tadi masih hidup atau tidak? Anak laki-laki. Dari saudara laki-laki si istri. Udah enggak ada semua, Ustaz. Anak laki-laki dan saudara laki-laki. Keponakannya ya. Keponakan dari yang enggak ada. Tidak ada juga keponakan. Tidak ada juga. Dia meninggal. Paman dari iya. Ini urutan asabah ini. Bapak. Paman dari bukan bapaknya, saudara dari bapaknya si istri ini. Istri ini siapa namanya biar gampang? Saudah, Ustaz. Saudah. Iya. Saudara bapak saudah, paman saudah masih ada? Enggak ada, Ustaz, soalnya itu kan anak. Ya udah, jangan panjang-panjang. Pada meninggal semua. Jangan panjang-panjang, lihat bilang aja ada atau tidak. Kemudian anak laki-laki dari saudara bapak saudah ada atau tidak? Enggak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, ya, ambil aja lah sisanya semuanya. Sepertiga tadi untuk anak perempuan tadi. Rat kepada mereka. Jadi sisa harta dari saudah itu dibagikan ketiga anak perempuannya dibagi rata. Nah, jelas. Jelas ya, Om ya, insyaallah. Untuk pertanyaannya demikian. Afan Ustaz tadi kurang jelas mungkin pertanyaan anak. Iya. Sudah cukup insyaallah. Ya, saya tak mengulang akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada umum yang bertanya. Barakallahu fiik, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk membagikan warisan sesuai dengan tuntutan syar'i. Dan tadi disebutkan juga beberapa ketentuan-ketentuan dari persentasenya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya di belakang pendengar kita yang kedua di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Abu Ahmad di Dramaga. Bapak Ahmad, Abu Ahmad di Dramaga, silakan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait membayar pajak, Ustaz. Terus. Jadi kan saya membeli motor di showroom, motor second gitu. Terus untuk membayar pajak syaratnya itu kan harus menggunakan KTP asli, KTP awal yang punya motor. Nah, saya kan tidak mempunyai KTP tersebut, sehingga saya berkeinginan membayarnya di showroom yang saya beli awal tadi, tapi dengan harga yang lebih mahal kalau kita bayar di tempat pembayaran pajak. Ketika saya membayar di showroom tersebut, apakah itu termasuk ke dalam rishwah, Ustaz? Kok rishwah? Kenapa Anda lebih mahal? Karena kan di situ menyediakan fasilitas, jadi kita hanya mengantarkan STNK atau BPKB saja ke showroom. Oh, dia menggunakan, mereka membayarkannya ke Samsat. Mereka yang membayarkannya ke Samsat. Iya, Ustaz. Anda tidak pergi membayarkan, tidak langsung melalui biro, biro berarti? Tidak, Ustaz, karena saya tidak mempunyai KTP awal yang ya, melalui orangnya melalui itu. Orangnya yang tadi, ya nggak ada masalah. Masalah kalau dia melakukan rasuah, Anda kan bukan Anda yang melakukan rasuah. Oh gitu, Ustaz, berarti ya. Boleh, Ustaz, ya? Boleh, insyaAllah. Baik, cukup, Bapak. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada pendengar kita, Bapak Abu Ahmad ya di Dramaga. Yang berikan satu kesempatan kembali, silakan via telepon di 021 823 6543 di belakang Abu Ahmad, silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Papua ini, Pak Ustadz. Silakan. Mau bertanya. Silakan. Suami saya itu, Pak Ustadz, kerja di hotel. Dia di bagian dapur. Kadang Pak Ustadz, suami saya itu membawa pulang sisa makanan. Kadang makanan-makanan breakfast, ya sisa makanan yang lainnya yang tidak dimakan lagi oleh pihak hotel, kadang mau dibuang. Yang saya tanyakan, Pak Ustadz, hukumnya bagaimana ya, Pak Ustadz? Kadang izin sesama karyawan, kadang habis bosnya tidak ada, Pak Ustadz, bos yang punya hotel. Itu saja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepala dapurnya tidak ada, Ibu? Ya Allah telah alam. Itu izin kepada yang bertanggung jawab. Itu kepala dapurnya atau langsung ke pihak ARD-nya boleh atau tidak sisa makanan seperti itu dibawa. Karena di sebagian tempat restoran ada yang melarang karyawannya membawa makanan tersebut. Ya. Kalau diizinkan, hukum asalnya adalah boleh. Kalau tidak diizinkan, tentu tidak boleh. Walaupun makanan tersebut dikhawatirkan akan rusak. Jadi intinya ada izin dulu saja. Izin yang penting. Dari yang berwenang, bukan izin pada teman. Enak. Baik, demikian Ibu pendengar kita di Papua yang disampaikan Ustaz, semoga bisa difahami. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Kami masih terima kembali via telepon, silakan di 021 823 6543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Halo. Dari Filiana di situ, Bondo. Baik, silakan Ibu Filiana. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Fikar, aku ini anak mau tanya Ustaz. Ini kan anak dapat hibah dari saudara nenek tanpa sepengetahuan orang lain, ya yang lain, saudara yang lain gitu Ustaz. Dihibahkan ke saya gitu Ustaz. Kapan dah itu Ustaz? Menurut hukum Islam. Yang memberikannya itu adalah pemiliknya atau bukan? Saudaranya nenek. Iya, dia yang memberikan hibah apa? Berupa tanah gitu, Ustaz. Itu tanah milik dia? Iya. Surat-suratnya atas nama dia? Ya. Surat-suratnya, sertifikatnya atas nama dia? Iya. Tapi enggak sepengetahuan orang yang saudara yang lain itu dihibahkan ke saya itu ya. Asal itu milik dia. Saya, soalnya boleh. Yang lain katanya sudah gitu. Boleh, boleh. Saya Ustaz ya. Saya insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Hafan. Ya, sekolah akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bu Filiana. Barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, masih kami terima kembali pertanyaan via telepon di 021 823 6543. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Saya dari Ian, Pak, di Samarinda, Ustaz. Silakan, Pak Ian. Di Samarinda, silakan. yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya menyewakan website mobil, Ustaz? Menyewakan. Jadi saya ini mempunyai website. Nah, cuman website saya tersebut disewa oleh orang untuk promosi mobil, Ustaz, dealer mobil gitu, Ustaz. Dealer mobil. Iya. Jadi hukum uang dari yang saya terima dari jasa sewa website tersebut gimana, Ustaz? Dealer mobilnya jual pakai dengan cara kredit riba juga atau tidak? Ada pilihan bisa cash, bisa kredit. Kalau kredit pakai kredit riba kan ya? Kreditnya di leasing di bank. Iya. Gitu, bila itu maka sebagian dari harta yang Anda terima halal, sebagian haram. Dari hasil kredit leasingnya hitung, tanyakan ke dia, showroom Anda per tahun berapa persen penjualan melalui leasing dan berapa persen yang cash. Kalau dijawab 90% umpamanya melalui leasing, berarti 90% dari upah sewanya tidak halal bagi Anda. Jadi lebih baik gimana itu, Ustaz, ditinggalkan? Terserah Anda, kalau Anda lebih baik itu ditinggalkan sehingga 100% halal. Ya. Baik, Ustaz. Karena membantu mereka dalam berbuat riba ini. Iya, Ustaz. Allah yang baik. Baik, jazakallahu. Allah yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak Ian. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya dan istri bekerja sebagai tenaga paramedis di rumah sakit yang mendapatkan jasa medis dari pembagian klaim BPJS yang diklaimkan tiap bulannya. Bagaimana hukum jasa medik dari BPJS itu, Ustaz? Jazakallah khair dari Abu Abdillah di Pati. Sekarang BPJS itu yang halal, dan karena 2017 pemerintah sudah mewajibkan kepada perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 5 orang, ya, dan kemudian juga memberikan gratis kepada peserta yang bebas iuran, yaitu para fakir miskin dan duafa yang bermasalah dari sisi kehalalannya, hanya yang peserta mandiri. Jumlah peserta mandiri pun itu tidak banyak. Maka walhasilullah ta'ala alam, hukum sebagian besarnya adalah halal. Baik. Kecuali nanti 2019 di mana pemerintah mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia, dengan demikian dia menjadi halal bagi para medis tadi. Wallahu'alam. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum DP jika barang belum belum dimiliki oleh penjual untuk dijual, Ustaz? Barangnya tergantung. Kalau barangnya butuh dibuat terlebih dahulu, inna makanya sisna, boleh. Tapi kalau barangnya ready stock, ada di pasaran, ada toko-toko yang lain, bila dia menjual barang yang belum dia miliki, maka hukumnya haram. Dan DP bagian dari akad jual beli dan bagian dari harga pembelian. Berarti sudah terjadi akad, maka ini haram hukumnya. Kalau dia ingin, solusinya tinggal mengatakan, saya terima uang tapi bukan sebagai DP, bukan sebagai pembayaran awal, tapi ini sebagai uang deposit saya pegang sebagai jaminan bahwa keseriusan Anda untuk melanjutkan pembelian. Kemudian Anda pergi beli, setelah Anda beli baru Anda membuat akad kepada dia. Ya, kalau dia jadi beli, alhamdulillah, bisa dikonversi uang yang Anda pegang sebagai deposit tadi sebagai DP. Kalau dia tidak jadi, kembalikan uang atau Anda mengatakan, saya kembalikan setelah saya jual dulu ke pihak yang lain kalau Anda enggak jadi, ya. Bila ada selisih sehingga dia rugi, maka dia potong dari uang deposit tadi. Bila tidak ada kerugian, maka dia kembalikan penuh deposit tadi. Ini yang disebut oleh para ulama, terutama para Aifi, dengan nama Hamish Jiddiyah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar kita, barakallahu fik. Semoga ini bisa menjadi jawaban yang bermanfaat bagi antum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Indri di Bekasi. Saya mohon penjelasan tentang mahar pernikahan berupa rumah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Namun rumah tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh adik suami dengan anak istrinya. Jadi sampai sekarang rumah belum diterima oleh si penerima mahar tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Belum balik nama juga. Lami sekarang, Ustaz. Berarti maharnya hutang. Maharnya hutang. Iya. Suami kepada istri gitu. Iya, berhutang sampai. Sebelum ada serah terima berarti sifatnya adalah hutang. Dan tidak mempermasalahkan akad sah pernikahan itu, Ustaz. Tidak mempengaruhi. Si istri berhak untuk menuntut mahar itu. Iya, hutang namanya. Itu milik dia. Piutang suami berhutang kepada istri. Ya. Andai rumahlah kalau terjadi sesuatu kerusakan, nah, ya, karena belum serah terima, maka hutang adalah seharga rumah pada waktu diserahkan kepada istri sebagai mahar. Baik, jazakumullah khairan. Demikian Ibu Indri. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya berhubungan dengan akad salam. Saya pernah ditawari dan afwan, dan sebaiknya si suami, ya, mengatakan kepada adiknya, ini bukan milik saya, sudah menjadi milik istri, walaupun belum ada serah terima, belum balik nama, ya. Dan sebaiknya suami, walaupun ditempatin adiknya, kan bisa balik nama, menunjukkan sudah serah terima, ya, sehingga Anda tidak terhutang. Balik nama, kemudian urusan istri itu dengan pihak adik suami tadi, apakah harus dengan berbayar, apakah gratis atau setengah harga, dan seterusnya. Baik, insyaallah. Masya Allah, jazakallahu khair. Demikian jawaban tambahan dan faedah tambahan dari Ustaz. Semoga ini bisa menjadi solusi, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan akad salam, saya pernah ditawari produsen untuk menjual barangnya, yaitu pakaian siap pakai dengan sistem menyimpan uang atau deposit semisal 3 juta rupiah. Nanti bisa mengambil barangnya kapan saja dengan diskon tertentu sampai depositnya habis. Apakah yang diperbolehkan, Ustaz? Ini tidak terpenuhi syarat salam. Tadi dia mengatakan deposit. Kalau salam bukan deposit. Salam itu jual beli. Kalau yang dia maksud dengan deposit, ini naruh uang. Ya, selagi tidak ada manfaat bagi yang punya uang, ya, hukum asalnya adalah sah dan tidak mengandung riba, qard namanya. Ketika dia ambil barang, dipotong dari harga tersebut. Ya. Kalau salam harus jelas. Dia mengatakan, "Ini uang sekian, kemudian saya akan ambil barang A, B, C, D dengan spek yang jelas seperti yang tadi, bahkan nauknya disebutkan, sifatnya mendobit, dan ada persyaratan-persyaratan lainnya nanti dijelaskan oleh muallif, ya, waktunya harus jelas, ya, setelah terimanya, itu baru dinamakan dengan salam, bukan deposit namanya. Selagi dalam kasus deposit tadi hukumnya sah dan tidak haram, selagi tidak ada penambahan. Ini perbedaan antara salam dengan deposit tadi. Seseorang sama dengan kasus yang GoPay atau GrabPay atau OVO dan yang lainnya yang sama, di mana orang deposit uang, kemudian pada waktunya dia akan ambil dalam bentuk jasa transportasi dan lain-lain. Pada dasarnya ini boleh. Pinjam, dia deposit atau meminjamkan uang, ya, lalu pada waktunya dia konversikan dengan berbelanja kepada orang tersebut, tetapi asalkan tidak ada diskon atau hadiah atau manfaat apapun bagi deposan, bagi yang mendepositkan uangnya tadi. Ya, maka karena itu gope itu haram karena itu. Karena setiap yang baik yang deposit kemudian menggunakan jasa Gojek atau GoCar, maka dia berikan potongan harga. Ini manfaat bagi para deposan dan ini terjadi riba. Ya. Allah barik. Jazakumullah. Ini bukan salam sama sekali. Masyaallah. Kalau salam jelas. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya Ustaz ya? Iya, tidak terpenuhi syarat-syarat. Baik. Demikian akhi, barakallahu fiik, semoga ini bisa difahami. Satu pertanyaan pesan singkat terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan sama kami simpulkan ada terkait dengan masalah waris. Sampai saat ini tertunda pembagian waris karena ibu atau istri dari suami yang meninggal belum berkenan untuk memberikan atau membagikan harta warisannya. Dan yang lain bertanya, sedangkan usia ibu sudah mencapai 80 tahun. Ketika kami mengingatkan, terlihat ibu tidak senang, maka kami membiarkan sampai saat ini. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jangan biarkan ibu Anda dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Sampaikan bahwa Allah Azza wa Jal memurkai orang yang menahan hak orang-orang yang terdekat darinya. Dan masalah waris adalah hak untuk orang-orang yang terdekat daripada yang wafat tadi. Maka bila dia menahan, ya Allah akan memurkainya. Terus nasihati dan berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati ibu Anda. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, pertanyaan yang bisa kami angkat dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Silakan Ustaz bagi khitam. Ya. Walhasil ikhwan akhwati fillah, dalam masalah waris sering ya kaum muslimin bermudah-mudah dalam hal ini atau apa pekewuh umpamanya, terlalu banyak perasaan, terlalu banyak ditimbang, padahal perintah Allah jelas dan sangat berat sanksi dalam masalah ini. Man ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu, dalam masalah setelah Allah menyebutkan tentang siapa-siapa yang berhak dalam harta warisan tersebut, seperti yang pernah kita jelaskan dalam bab waris, Allah mengancam siapa yang mendurhaki Allah dalam ketentuan Allah ini, Allah berikan 1:2 laki perempuan, Anda ratakan. Ya, berarti Anda nentang durhaka. Allah janjikan untuk Anda yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya dan dia mendapatkan azab yang menghinakan.